niyatihi yu'aqabu ala ma yasharuhu minal ibadati riya'an. Fa inna fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasadi fa idza fasadat fasada laha sa'irul jasadi ala wa hiya al qalbi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fal mu'min, maka orang yang beriman jika dia memiliki niat, yaitu niat yang baik atas ala amati af'ali, maka niat yang baik tersebut berdampak pada semua perbuatannya, sehingga kana al-mubahat min solih amali, sehingga berbagai perbuatan yang mubah itu terbentuk amal soleh, li solah kalbihi wa niyatih, karena baiknya hati dan niatnya. Al-munafik dan orang munafik, difasadi kalbihi wa niyatih, karena rusaknya isi hatinya, rusak dengan kemunafikan dan keraguan buat wa niyatih dan niatnya, dia cuma beramal karena supaya diakui sebagai orang Islam, bukan karena mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Yu'aqabu, maka dia dihukum ala ma yadhiruhu, atas apa yang dia nampakkan dalam ibadat berupa bentuk ibadah riyaan, yang dikerjakan karena riya, karena pamer. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam jasad, dalam badan terdapat satu kumpal daging, jika dia baik-baiklah karenanya seluruh badannya, jika dia rusak maka rusaklah karenanya semua badannya. Ingatlah, dia adalah al-qalbu. Ini bisa ditarikkan contoh, maka jika yang dimaksud dengan badan, baiknya semua badannya itu adalah badannya sehat, maka kalbu kita artikan jantung. Jika saya jasad yang kita artikan amal perbuatan yang dilakukan oleh badan, maka al-kalbu kita artikan hati. Madarun kabirun azimun. Kasir minan nasi, banyak orang melakukan sebagai amal ibadah, akan tapi dia melakukannya karena dia terbiasa. Terbiasa melakukannya dan dia tumbuh besar menjadi syabab, sejak kecil bersyabab melakukannya. Sehingga akhirnya amal-amal ibadah itu jadi gak otomatik, refleks. Maka ini jadinya bernilai ada, bernilai non ibadah. Wakafir minal muwafaqin, sedangkan banyak orang-orang mendapatkan taufik, mereka jadikan amal-amal non ibadah, misal makan, minum, pakaian dan yang lainnya, mereka jadikan sebagai ibadah yang mereka gunakan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu alaiha padanya madhhabun kathirun, pos yang sangat besar dan sangat penting. Banyak orang jika bangun dari tidur, maka dia pergi ke WC, ke kamar mandi, berwudu, salat sebagaimana biasanya. Boleh jadi itu tanpa niat, refleks saja. Ya, dan pokoknya pasangannya bangun pagi itu pasangannya ya langsung ke kamar mandi kencing, ini gosok gigi, wudu, sholat, nggak tahu wudunya apa itu, nggak tahu, kaget aja wudu kalau sudah wudu. Walau karena seandainya dia punya kebiasaan selain ini, tentu dia juga akan melakukannya. Sedangkan muafak, orang yang menjadikan, orang yang dapatkan taufik, orang menjadikan perkara ada, perkara ibadahnya menjadi ibadah. Misalnya mayoritas orang makan dan minum itu karena sekedar bersenang-senang, menikmati makanan dan minuman. Namun hadza orang ini yaitu muafak, orang dapatkan taufik mengatakan, aku makan dan minum dalam rangka melaksanakan firman Allah wa'alaikumsalam. Ini yang pertama. Yang kedua, aku makan dan minum karena untuk menjaga kesehatan badanku, dan aku diperintahkan untuk menjaga kesehatan badan. Yang kedua, aku makan dan minum dalam rangka menikmati nikmat Allah, karena Allah suka kalau makhluk itu menikmati nikmatnya dan menampakkan nikmatnya. Makan dan minum dalam rangka untuk aku liasain, aku manfaatkan makan dan minum tersebut untuk bisa taat pada Allah. Yang keempat, fatakun, maka ada empat niat dan semuanya adalah niat-niat yang baik. Ketika ada tiga salah, empat niat. Bagaimana hukuman syariat ditentukan atau dibuat kehiasan dalam rangka menjadi faktor pendorong orang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal yang haram. dilakukannya kewajiban, ditinggalkannya hal-hal haram. Bayang dari maka sepatutnya taisir kita memberikan kemudahan, memudahkan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan taat, dan i'anah alaihi, dan hal-hal yang membantu hal tersebut, dan memotivasi untuk misal diberikan kepada anak atau kepada istri atau kepada bawahan sesuatu yang bisa memotivasi mereka untuk melakukan amal soleh. Bisa diberi harta, diberi sanjungan atau yang lain. Dan disini disampaikan diantara biasa soraya cara cerdas untuk memanage orang itu diantaranya adalah memberikan harta, memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada orang-orang yang diharapkan sanjungan dan pujian tersebut memotivasi dia untuk rajin beramal, untuk gemar dan semangat beramal. Ini perlu diberikan kepada anak. Bukan hanya anak yang perlu mendapatkan pujian, istri demikian juga keluarga. Maka supaya orang itu ringan melakukan amal soleh, tidak hanya ditakut-takuti, diancam, dihukum, namun cara yang lain adalah dimotivasi. Walihata oleh karena itu maka dituntutkan perlombaan kuda, unta dan pertandingan memanah. Wal akhul jubli alaiha, dan adanya hadiah untuk perlombaan tersebut. Karena dalam perlombaan tersebut terdapat tarif motivasi untuk menyiapkan kekuatan mengikat kuda dalam rangka jihad di sabilillah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan di antara kuda beliau dan ketika juga para kelompok Rasidin. Dan mereka keluarkan hadiah lombanya dari Baitul Mal. Demikian juga pemberian untuk orang yang diambil hatinya. Mungkin contoh adanya zakat atau pemberian untuk mu'alaf bulughum, contoh digunakannya harta untuk memotivasi orang melakukan. Sampai-sampai diriwayatkan ada seorang yang masuk Islam di awal pagi karena ingin dunia, maka tidaklah datang akhir siang yaitu sore kecuali Islam lebih dia cintai kepada dunia dan seluruh isinya. Tolak hari syams. Ini menunjukkan bahasanya orang masuk Islam di masa Nabi benar-benar ditangani dengan baik. Cuma dibiarkan ya mungkin pagi masuk Islam karena dunia, sorenya sudah jadi mukmin sejati tanpa pembinaan tentu ya tidak mungkin. Namun ada pembinaan, ada penyambutan, ada semacam itu sehingga bisa terjadi perubahan. Nah, hadis yang dimaksudkan oleh penulis dan sebuah hadis yang dikatakan oleh Bukhari dikatakan oleh Muslim kita pun apa ya dikatakan lagi bagus. Thank you. taqwiyati imanihim, li taqwiyati imanihim, aw li dafi syarrihim anil muslimin. La yuqamu min qawlil arabi li qawmihi annahu amana bi ajlil mali abadan li annahu innama qala hadzal kalama li ta'i yuslimu kalau ketika ada satu komunitas baru di satu masyarakat, kemudian yang diketahui oleh masyarakat itu langsung, wah ini gak boleh tahlilan, gak boleh ini, gak boleh ini, panas. Jadi kalau begitu pertama kali datang itu langsung banyak kegiatan sosial yang diberikan, masyarakat dapat manfaatnya. Masyarakat ini adalah orang-orang yang mau baik dengan masyarakat, enggak mau macam-macam. Itu dampak ke belakangnya boleh jadi ya enggak akan terjadi hal-hal yang buruk. Tapi kalau duitnya enggak keluar, yang keluar omongan itu benar, itu ini, itu ini, itu ini, duitnya enggak keluar, nah, itu berat itu. Nuh kedengaran itu kita, itu kita, tapi dunia banyak yang keluar. Masyarakat itu ada, tidak neko-neko mereka asalnya ahlul khair. Keadaannya ya kalau ada keburukan ya karena provokasi satu orang, bukan karena mereka provokasi. Bagaimana supaya provokasi ini tidak termakan oleh mereka-mereka ini? Nah, maka perlu dai itu perlu memiliki aljud, memiliki kedermawanan, kemurahan. Dia enggak cuma duit, dia cuma menghubungkan masyarakat saya butuh ini, tolong dibantu. Punya lain, punya pengajian, punya apa yang bisa bantu, punya teman dokter, punya apa? Tidak harus kemudian waktu tidak bisa-bisa, tidak harus. Namun ya cuma tansek saja, cuma bikin koordinasi saja. Dia gak bisa melawan hatinya sendiri. Dia istrinya benci lah, mau dikasih duit segini banyak, dia tak kuasa Allah. Hatinya sendiri tidak bisa jadi berhenti, tidak bisa. Maka diberi harta yang banyak, kasih jadi uang zakat atau yang lain. Orang-orang yang berpotensi untuk ganggu dakwah, para tokoh masyarakat, potensi untuk ganggu dakwah ditutup mulutnya ini, tutup mulutnya pakai duit. Yo me maka dibakar, ditutup selama tidak ada di dalamnya satu hal yang manfaatnya lebih besar daripada bahaya. Artinya sebagaimana kaidah, maksudnya apa yang dilarang karena fardun lillahi a, maka jadi mubah di maslahah qadhihah. Maka fardun lillahi a menutup jalan keburukan itu berlaku manakala tidak ada di dalamnya masalah rajihah. Kalau ada masalah rajihah, maka sesuatu yang terlarang, maka sesuatu yang terlarang karena satu dari'ah itu menjadi mubah. Misalnya dari contohnya adalah manakala anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang Tis'un tis'un wa tis'una imra'atan. Wa arada ayyuhal alif fa arada. Ibadah. mereka berdua jumpai Dawud menutup pintu dan saya beribadah. Akhirnya keduanya melewati tembok, melompati tembok, tembok ke rumah dari istana Dawud. Di anak madama hakaman, karena selama Dawud itu menjadi hakim di tengah-tengah manusia, maka ya di jalan kerja lah yang bagi tidak sepatutnya dia menutup diri, bersembunyi, menutup diri dari masyarakat yang wajib dia layani. Suma adalah ahadumakum, dan salah satu dari orang kerja kita itu adalah membawakan alasannya dengan mengatakan, sesungguhnya saudaraku ini punya 99 kambing dan aku cuma punya satu kambing. Fakala saudaraku ini mengatakan, akhniha, jadikan akulah yang merawat kambingmu, biar ku rawat kambingmu. Wa adzani fil khitab, dan dia mengalahkan dalam omongan, dia pintar, dia mengalahkanku. Qala maka Dawud mengatakan, sungguh engkau dolar, maka dia telah berani kepadamu karena dia meminta kambingmu untuk ditambahkan pada kambingnya. Maka dari Dawud punya kesalahan yang lain. Kesalahan yang pertama adalah akhlaqah batal. Akhlaqah batal. Jadi hakam bayanah. Kesalahan yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua, Dawud telah menetapkan hukum sebelum ayah Huda hujat khusni, mengambil dan menimbang alasan lawan sengketanya. Karena boleh jadi lawan sengketanya akan mengatakan aku tidak melakukan hal itu. Maka di sini Dawud hakam sudah memutuskan hukum sebelum orang yang kedua itu membawakan hujahnya. Iman difa'an an-nafsi, boleh jadi hujahnya itu membela dirinya atau mengklaim sesuatu yang lain. Wadahir kemungkinan besar wallahu a'lam, Dawud itu layak ta'an, tidak bersabar untuk mengambil hujah yang lain. Hayusah minu, karena dia bersemangat untuk segera kembali beribadah. Disampaikan dua orang yang bersengketa ini melompat melewati tembok Al-Mihraf untuk kemudian bertemu Dawud di tempat ibadahnya Dawud. Maka Dawud ini bercepat-cepat menyelesaikan permasalahan keduanya. Jadi ada satu orang yang salah, dia harus dengar alasan dua pihak baru memutuskan. Baru dari satu pihak langsung memutuskan salah. Sebuah kesalahan. Dengar dulu dari dua pihak baru diputuskan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Watana Dawud, dan Dawud berprasangka, akhirnya kami mengujinya, lalu dia pun mohon ampun kepada Allah, kalau dia jatuh dalam keadaan rukuk dan bertobat." Ketika itu Dawud, maka permasalahan Dawud yang benar wakwa'at terjadi sebagaimana di atas. Ada seorang yang punya 99 kambing, dan dia mengklaim bahwa kambing punya saudaranya, kawannya itu. Dia mengklaim kambing ya di tempat saudaranya. Dia ingin menggenapkan bilangan 100 dengan kambing tersebut. Wakwa'at berfil kitab, dan dia fitur bicara dan mengalahkannya dalam pembicaraan. Wa'adzani fil kitab ayy wa'alakani. Karena dua kesalahan Dawud, tidak ada hubungannya sama perempuan, tidak ada hubungannya sama pandangan. Kemudian wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab lama kana ya'isha bin Madinah. Tatkala beliau ronda jalan-jalan muter-muter di kota Madinah, sami'a imra'atan tatakhanna, dia mendengar seorang perempuan tatakhanna bernyanyi bi abyatin, membawakan beberapa bait. Taqulu fiha, salah satu bait syair yang dia bacakan, hal min sabilin ila khamrin, adakah jalan menuju khamr, fa'asrubuha lal aku bisa meminumnya, fa'asrubuha bisa meminumnya, hal min sabilin, apakah ada jalan untuk bisa bersuah dengan Nasr ibn Hajjaj. Ini kep terpencut dengan seorang laki-laki namanya Asr bin Hajar. Maka ketika Umar itu ronda, mendengar ada disebut-sebut nama Asr bin Hajar. Ada orang yang tergila-gila dengan Asr bin Hajar. Siapa itu Asr bin Hajar? Maka pagi harinya ada api. Maka Umar menyuruh orang untuk menggunakan Asr bin Hajar. Ternyata bahwa jazahu syarban hasanah. Ternyata dijumpai Asr bin Hajar itu adalah anak muda yang ganteng. Wah, tergila-gila. Maka supaya dia tampilannya tidak ganteng, halakah Rasul Umar kemudian menggundul kepalanya. Karena biasanya kalau digundul itu macam jelek. Ternyata yang terjadi tidak sebagaimana diharapkan Umar. Fasda dan jamalan malah tambah ganteng. Dia tambah ganteng kalau gundul. Fanafahu ilal faso, akhirnya dibuanglah si anak muda ini, diasingkan di kota Basra. Bila'ala tuftanu bihan nisa, supaya para perempuan tidak tergoda gara-gara kegantengannya. Lihat ini cerita ini dikatakan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih sampai sahabat Abdullah bin Buraidah. Kemudian Hakim mengatakan, yang dah silakan dibaca, bayan akad penjelasan lebih banyak lagi, wa'ala dan lebih banyak untuk perbuatan Umar di Majmu Fatawa. Di catatan Jafir dan Benjamin mengatakan, mungkin adalah bukti bagusnya siasah Umar. Bagusnya manajemen Umar dalam mengatur memilih rakyat. Karena seandainya Umar menghukum anak muda ini, yang sampai-sampai perempuan pun tergila-gila dengan bernyanyi menyebut-nyebut namanya, seandainya anak muda ini dihukum oleh Umar dengan dipukul atau dipenjara, mustahanya. Maka dia tidak mengambil faedah. Akan tapi dia punya jumlah, dia punya rambut. Jumlah di sini maksudnya rambut kepala yang sangat indah sekali. Yang rambutnya itulah yang bikin perempuan pada tergoda. Ditambah dia sendiri wajahnya ganteng. Fondor memakar tergabunglah jamalhu, kegantengan wajahnya digabung ditambahkan dengan kegantengan rambut kepalanya. Maka banyaklah perempuan yang tergoda. Allah pun menggundul rambut kepala. Berpihak maka dalam riwayat ini terdapat dalil boleh bagi ustaz, bagi guru untuk menggundul rambut kepala santrinya, rambut kepala siswanya. Yang mereka ini menjadikan rambut kepala itu dalam bentuk sesuatu yang bisa menggoda banyak orang. Demikian juga rambut kepala al-qadar para pembantu. Tidak karena taktif jika tersebut menggoda. Demikian juga kepala mujarab jabat dari ajil pegawai atau karyawan atau buruh yang tidak kasar dan semacam itu alat yang punya nafik mata yang mereka ada di toko punya karyawan toko tapi dikhawatirkan itu bikin konsumen yang perempuan tergoda karena kena rambutnya, maka pemilik toko dia bisa bikin keputusan kalau masih mau tetap kerja di sini gundul kepala. Baik, tapi pasti sebab di mata saja karena mandul rambut Nasr, itu malah tambah ganteng wajahnya. Ini dibuang ke Basra supaya tidak banyak perempuan yang tergoda. Jika dia bertanya, tidak kau khawatir perempuan-perempuan di Basra tergoda dengan Nasr? Bala yang perlu ada. Ini memang satu pertanyaan yang bagus. Kita katakan sekat-sekat semacam ini. Akan tetapi boleh jadi Umar kalau telah itu memandang bahasanya Nasr telah bertobat dan telah bagus keadaan, karena dia, dan supaya seorang itu bertobat, bukti orang itu benar-benar bertobat, dia akan tinggalkan komunitas lamanya. Jangan bertahan di komunitas lama, nanti kambuh lagi. Wayaqta'i an fi'lima yusinu an-nisa, dan telah menjauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan tergodanya wanita. Sebelum ada perempuan yang tergoda dengan dirinya, maka kisah Umar ini bisa kita katakan jadi dalil satu peraturan yang umum di semua pondok pesantren, ada hukuman mundur kepala. Maka mundur kepala sebagai hukuman satu hal yang boleh, dan itu sunnah Umar. Jadikan mundur kepala sebagai hukuman.